dicapai oleh akal pikiran manusia manapun itu meliputi materi Allah wa iyyakum. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian beliau mengatakan dari sini, "Dan Allah wa iyyakum." Lahul asma'ul husna wa sifatul ula, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata nama-nama yang husna, al asma'ul husna, dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, ini berdasarkan dari sini dari Allah wa iyyakum firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taha ayat yang ke-8. Jadi ucapan balik di sini itu didasari oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya surat Taha ayat yang ke-8. Allah berfirman di sini bidina azali Allah wa iyyakum, Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Ya Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna, nama-nama yang husna. Jadi ayat yang lainnya Allah berfirman di sini begini, "Dan Allah wa iyyakum," tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ada Allah subhanahu wa ta'ala, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha," milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang husna, "fad'uuhu biha," maka berdoalah kepada Allah azza wa jal dengan nama-nama yang husna tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang dimaksud dalam al-asma'ul husna, nama-nama yang husna yang kami berjana azami Allah wa iyyakum, ia al-asma'ul husna allati fi ghayatil kamali la nafsa fiha biwajhin min al-wujud. Asma'ul husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan lahul asma'ul husna atau walillahi al-asma'ul husna, harus diyakini sami bidina azami Allah wa iyyakum, setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun sami bidina azami Allah wa iyyakum. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, ya, tidak jarang kita jumpai hadirin azami Allah wa iyyakum antara nama dengan pemilik nama jauh berbeda. Ya, jauh hati dari pangkat, gitu ya. Namanya Allah, masya Allah. Ini bukan berarti kita menyebutkan, ya, kalau orang di dalam kandungan Allah sekedar contoh, misalkan, ya. Atau kita bertanya yang lain, seorang hamba punya nama Abdullah, hamba Allah. Ya. Ternyata dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tak cocok dengan nama. Ya. Satunya lagi, kami berjina azani Allah wa iyyakum bernama Mahir. Mahir, Mahir itu artinya orang yang pintar. Gitu ya. Nah, ternyata namanya Mahir, orangnya yang hari berjina azami Allah wa iyyakum idiot misalkan. Gitu ya. Nah, antara nama dengan pemilik nama berbeda, tidak sama, itu makhluk. Ya, tidak jarang ada jumpai, walaupun ada yang sesuai dengan namanya. Ya, namanya Salah, ya, dia juga Salah bisa menjadi yang makhluk, dua iya. Itu pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa Taala, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Taala, baik yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam Sunnah, itu pada puncak kesempurnaan tidak ada kekurangan sedikit. Jika Allah mengatakan Inna Allah Al-Sami'un Alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Berbeda dengan makhluk. Kalau pendengaran makhluk kita lebih dari yang Allah wa iyyakum terbatas. Ya, terbatas. Mungkin yang duduk di sini itu enggak benar apa yang diucapkan oleh orang yang di tengah mana dulu. Enggak perlu berhubungan dulu. Kita enggak dengar. Duduk-duduk dengan temannya kita enggak dengar. Gitu ya. Nah, itu makhluk kita lebih dari yang Allah wa iyyakum. Adapun Allah Subhanahu wa Taala, ya, semua suara yang dari Medina Azani Allah wa iyyakum didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangankan yang terucap, ya, makna bahwa seluruh apapun, ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan yang ada dalam hati kita yang dari Medina Azani Allah wa iyyakum diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Walaupun Allah menginsana, wana'alamu ma tuwajitu bihi nafsu, kata Allah Al-Jawajal dalam surat Qaf. Dan kami telah menciptakan manusia. Kami pula yang tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Belum terucap, Allah sudah mengetahui. Ya, perkat hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadalah yang kami berjalan dengan Allah Al-Jawajal. Dan juga, ketika Allah Subhanahu wa Taala memiliki nama Sami' Maha Mendengar, jangan dipahami karena Allah Subhanahu wa Taala mengalami proses penyempurnaan. Sebagaimana yang ada di kalangan makhluk manusia, misalkan yang baru lahir, nanti yang baru lahir, kadang-kadang enggak dengar orang mau teriak dia di sampingnya, tidak ada efek dari kejadian yang dari Allah wa iyyakum. Kemudian dengan berjalannya waktu, dia mengalami atau menjalani proses penyempurnaan bukan dari dari Allah wa iyyakum. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa Taala nama-nama dan sifatnya bersifat azali dan abadi. Azali tidak memiliki permulaan. Abadi tidak memiliki batas bukan dari dari Allah wa iyyakum. Nah, ketika Allah memiliki nama Ilha, nama Al-Alim, nama Al-Tahdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai ke dunia azali Allah wa iyyakum, azali dan abadi memiliki sifat ilmu. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk baru berilmu ketika dia belajar. Kan seperti itu. Ya kan? Yang mungkin sekarang punya belas profesor, dokter, sampai ke dunia azali Allah wa iyyakum, dunia dimulai dari nol. Ya, kalau saya jauh-jauh profesor ini, dokter ini, ya, dulunya tidak bisa menulis, tidak membaca. Kenapa? Ya, ayo, itu makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berbeda dengan makhluk dunia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, sehingga semua nama-nama Allah Subhanahu wa Taala fi ghayatil husni kamalaha. Di puncak kesempurnaan dari makna yang ditunjukkannya, tidak ada kekurangan sedikit pun di sana di sini ada yang baru luar biasa. Nah, dari ucapan beliau ini yang sana di sini ada yang baru luar biasa menunjukkan kepada kita bahwa dalam setiap nama pasti mengandung kita. Setiap nama Allah Subhanahu wa Taala pasti mengandung sifat. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya. Ya. Ini yang membedakan antara Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Para pemekor hawa nafsu yang kami bijin azani Allah wa iyyakum para pencetus kebid'ahan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena kami yakini ahlus sunnah wal jamaah setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya.

makhluk yang ada di langit yang tujuh dan semua yang ada di bumi. Wa bainahuma, dan apa saja yang ada yang terletak antara langit dan bumi. Yang di kerajaan langit semua milik Allah. Yang ada di permukaan bumi semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada antara langit dan bumi juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tahta thara, dan apa saja yang ada di bawah tanah. Masya Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua alam raya ini, tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan apabila engkau mengeraskan suara, mengeraskan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui suara-suara yang samar dan sirri. Nah, sesama apapun, selirik apapun di kandungan yang jadi Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengetahuinya. Ini contoh yang tersebut dalam surat Thaha ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Nah, yang kalau kita berani, kita berlaki setiap ayat-ayat tadi yang kandungan yang jadi Allah wa iyyakum direnungi oleh seorang hamba, ditadaburi oleh seorang hamba dengan penuh takabur kepada Dina Azani Allah wa Iyakum, tentunya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat dengan kitab wa sunnah, akan tercermin dari hamba tersebut sekian banyak akhlakul karimah, ya, akhlak-akhlak yang terpuji. Ketika seorang hamba tahu kalau semua alam raya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang dia rasakan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bunyi siapa yang dia pijak kalau bukan bunyi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian dia berani bermaksiat di atas bunyi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, seperti orang kalau masuk rumah yang paling berdina adzani Allah wa iyyakum milik orang lain, tidak berani macam-macam, kan gitu ya, bukan rumahnya dia, rumahnya orang yang paling berdina adzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita yang duduk di permukaan bumi ini yang paling berdina adzani Allah wa iyyakum, seharusnya kita tidak boleh ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita pijak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat dari langit-langit yang ada di bumi ini Allah wa iyyakum milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hirup dari udara di bumi ini dari Allah wa iyyakum yang merupakan sumber kehidupan kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah pantas kita memberikan balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan di bumi ini dari Allah wa iyyakum? Nah, begitu pula ketika suara hamba tahu bahwa Allah mengetahui semua suara yang keras, yang lirih, bahkan yang ada dalam hati sani-sani Allah wa iyyakum, juga demikian akan menumbuhkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berani berucap dengan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu ucapan yang berbau kemaksiatan, apalagi ucapan yang berbau kebid'ahan, apalagi ucapan yang mengandung unsur kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dia tidak berani hanya dengan razani Allah wa iyyakum al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu. Nah, dia juga tidak berani, tidak berani mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal, itu haram, tanpa ilmu yang tadi berjina azali Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua ucapan hamba-hambanya tanpa terkecuali, dan akan disikap, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawaban dari hal itu semua nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah.

Apakah kita pernah melihat Allah Azza wa Jalla? Tidak ada satu tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayanan dengan mata kepalanya, kondisi sadar di dunia ini. Kenapa? Nah, apakah kita pernah melihat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang ada di sini dan yang Allah wa Ya'ala tidak pernah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya jalan ketiga saja. Al-khabarus shadiq, berita yang benar, khabar yang jujur terpercaya. Dari mana beritanya? Minal kitabi wa sunnah, tidak lain dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, apakah dibenarkan kita meletakkan atau menolak nama-nama dan sifat semata-mata berdasarkan dengan akal pikiran kita? Tidak dibenarkan kita dibenarkan dengan Allah wa iyyakum. Kenapa kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok bisa-bisanya kita bertindak semena-mena dari sini azami Allah wa iyyakum mengatakan, "Wah, ini cuma Allah, wah itu bukan, gak masuk." Kenapa? Tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Wah ini gak masuk, kenapa? Jadi serupa dengan makhluk. Ya, gak mantap sekali di sini azami Allah wa iyyakum. Kita juga gak pernah melihat yang serupa dengan Allah, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melalui al-khabarus shahih. Khabar yang benar, berita yang benar dari Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam semua. Ya, jadi semua kita bisa mengetahuinya melalui tiga cara tadi: melihat secara langsung, melihat yang serupa, atau khabar yang benar. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali jalan yang ketiga saja. Al-khabarus shahih. Ya, berita yang benar yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala hadza, kalau demikian kondisinya ini berjalan dengan Allah wa iyyakum, la sabila lana illa al-iqyas wa taslimus tam. Ya. Hujjah al-kitab wa sunnah. Ya, tidak ada pilihan lain untuk kita selain tunduk dan pasrah terhadap berita yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah pula jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka kenal ketika membaca nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa berkali ke sini dengan Allah wa iyyakum. Walaupun sebagian pihak dari kalangan Al-Qabul Tahwa Allah tidak menentang, mengingkari atau bahkan bisa berkali ke sini dengan Allah wa iyyakum ketika membaca sifat-sifat tersebut, Ahlu Sunnah tidak demikian. Karena mereka menjalani hal itu semua dengan jalan yang telah ditumpuk oleh Rasulullah SAW. Mereka yakin dalam hatinya, dalam pelukari yang paling dalam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Azza wa Jalla zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tanpa tanda. Ya, tinggal kita terima. Ya, kita yakini dan tidak terubah dengan makhluk yang dijina dari Allah buatnya. Selesai. Nah, mausufun bima waqafatihi nasaru fi kitabihi al-azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan semua sifat-sifat yang ditetapkan untuknya dalam Al-Qur'an al-azim. Wa'ala lisani nabiyil karim, dan juga dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, baik, tidak terbatas dengan bilangan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran kita tetapkan, yang ada dalam Al-Sunnah kita tetapkan dengan catatan dalam sahih hadis yang sahih yang diberi dari Nabi Allah Nah, dan tidak terbatas dengan bilangan. Nah, sehingga tidak perlu membatasi nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, nah, ada pun yang berkembang ini menjadi dari Allah wa iyyaku nama-nama Allah asmaul husna 99 saja. Ya, berdasarkan hadis yang lain misalnya menjadi dari Allah wa iyyaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau Alaihi Wasallam, inna lillahi 99 isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Kata-kata ahsaha itu dia menghafalkannya, kemudian mengamalkan konsekuensi. Ya, kalau semata-mata menghafal, tentunya Rasul mengatakan man hafidha gitu. Tapi ternyata Rasul mengatakan man ahsaha dakhala al-jannah. Yang mampu mengamalkannya, kemudian mengawalkan konsekuensinya, dia masuk ke dalam surga. Hadis ini yang tadi berkata Al-Jani Allah Al-Jani tidak menunjukkan pembatasan. Ya, kalau kita melihat lama hadisnya dengan kajian bahasa Arab, kalau berkata Al-Jani Allah Al-Jani tidak ada satu perlapan yang menunjukkan pembatasan 99 asma'ul husna. Gitu ya. Nah, itu bisa kemudian terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis yang lainnya ini begini, Nabi Allah Subhanahuwataala hadis yang sahih. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertawakkul, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahuwataala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya. Jadi dibaca dalam surat, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istakhtarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Kata Rasulullah SAW, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bi kulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang menjadi milik. Ya. Itu ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, apa yang ada yang engkau turunkan dalam Al-Qur'an, yang pertama. Au allamtahu ahadan min khalqik, apa yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhlukmu. Tidak menutup kemungkinan Allah mengajarkan kepada Jibril misalkan nama-nama yang lain. Gitu ya. Kok bisa? Kok bisa demikian? Kita bisa tengok hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah dalam riwayat Imam Bukhari, ketika nanti di hari kiamat Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta istirahatkan kita. Di situ Allah mengilhamkan kepada Rasul pujian-pujian yang belum pernah dia dapatkan selama di dunia. Kata Allah, nah, memang baik. Awalan kalau akan ada konflik, alisa karena ini fiil berbaik dengan atau nama-nama yang engkau tutupkan, yang engkau apa namanya sembunyikan, engkau berikan hanya pada ilmu baik pada izin ya Allah. Lapan kali kan dijadikan alasan ya Allah wa iya pun dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya asmaul husna tidak terbatas pada 99 nama saja. Karena ada yang ada yang tertutup dalam Al-Quran, ada pula yang tidak tertutup dalam Al-Quran Al-Karim yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberitahukan. Adalah nah, terbukti pada hadis syafa'ah. Ya, hadis syafa'ah. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta diberikan kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala diilhamkan ujian-ujian ya, menyebut nama nama Allah Subhanahu wa Taala yang tidak pernah beliau katakan waktu di dunia. Nah, ini secara jadi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau ya, melakukan tafsir buat kita penelitian dari majelis Nasrani Allah Subhanahu wa Taala semua nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Sunnah ternyata lebih dari 99. Ya, beliau punya satu kitab khusus dari majelis Nasrani Allah Subhanahu wa Taala, ya, yang berjudul Asmaul Husna. Ya, lebih dari 99 lengkap dengan dalilnya terkait dengan makna. Dari lebih dari 99 nama yang ada di dalam Al-Qur'an Allah wa iyyahu. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana yang kita terangkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an Allah wa iyyahu, mereka tunduk dengan jadi. Diyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat yang tersebut dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sudah yang tertentu dalam Sunnahnya Rasulullah SAW tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Adapun yang 99 nama atau khususnya yang terkenal itu, ya, itu memang ada keutamaan tersendiri dari hadisnya Rasulullah SAW yang kita bawakan, namun tidak menunjukkan kondisat. Ya, jadi 99 nama tadi ibaratnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai sayembara. Ya, yang mampu mengabarkan 99 nama tadi dan menerapkan konsekuensinya, jaminannya, kesalahannya, surga dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, nah, sebagaimana kita ketahui kalau ada sayembara itu, ya, itu tidak berbeda kalau hartanya cuma itu saja. Kenapa? Ya, yang bisa memanah, mana kan? Sakit. Yang bisa memanah apel di atas kepala orang. Ini menggunakan apel di atas kepala orang yang bisa memanah apel tadi dapat profil 3. Apakah menunjukkan yang mengatakan penyelenggara yang berada di pantai yang sudah 3? Tidak, tidak bisa dilihat dalam jenis yang bagus. Oh iya. Nah, secara apelnya kemudian. Ya, yang memberikan promo misalkan yang bisa dilihat kemudian kalau bisa menemukan anak saya yang hilang dapat hadiah 5 miliar, maka apa yang dibagi itu kok tidak bisa dilihat dalam jenis yang bagus. Oh iya. Dengan pula makna hadis yang ditunjukkan dari hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah memiliki 99 nama dan aqsaha dan alaikum. Siapa yang menghafal dan mengamal pada konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam surga. Hadza la yahdi bihi Allahu wa hiya. Nah, ada pembahasan yang sebetulnya masuk dalam inti kita ini dari sisi dan Allah mengatakan ya Allah dan pertemuan kemudian di dalam Allah subhanahu wa taala.